Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Nah, kita punya latihan. Nah, yang sudah mengerjakan ditukar sama temannya. Nah. Kita punya latihan di dalam babul hal. Hal yaitu sebuah isim yang disebutkan untuk menerangkan keadaan fa'il atau keadaan maf'ul bih ketika terjadinya perbuatan. Hal disyaratkan harus nakirah. Dan sahibul halnya harus ma'rifat. Nah. Kemudian hal ada dua macam. Yang pertama mufradah. Hal yang berbentuk mufrad yaitu bukan jumlah. Ada hal yang berbentuk murakkabah, berbentuk jumlah. Jumlah bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Kalau hal, nah. Berupa jumlah, yaitu jumlah ismiyah, maka ditengahi oleh waw hal. Nah. Coba kita lihat latihannya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, Nurhayati minum sambil duduk. Nah. Terjemah kalimat ini bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah berarti terdiri dari fi'il dan fa'il, kemudian datangkan halnya. Kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada khobar. Kemudian datangkan halnya. Nah, Nurhayati minum sambil duduk. Aba Ali. Nah. Apa terjemahnya? Nurhayati syaribat. Apa? Tajlisan. Gimana tulisannya? Ta, jim, lam, sin, kemudian alif. Tajlisan. Nam. Abah Asia. Apa? Tashroba. Kenapa tashroba? Fi'il apa tashroba? Tashrabu. Nah. Tashrabu Nurhayati jalisan. نعم أبا عبد الرزاق. شربت نور حياتي جالسة. نعم أحسنت. Yang benar. Naam. Syaribat nurhayati jalisatan. Naam. Kalau pakai fi'il mudhari tashrabu nurhayati jalisatan. Kalau pakai jumlah ismiyah nurhayati syaribat jalisatan. Nah. Mana yang dimaksud dengan hal pada kalimat tersebut? Tashrabu nurhayati jalisatan. Jalisatan. Nurhayati muzakkar atau muannas? Muannas. Nah, dia sebagai sahibul hal. Nah. Ya, sahibul hal. Syaribat atau tashrabu nurhayati jalisatan. Sahibul halnya muannas. Kemarin disebutkan bahwasanya di antara ketentuan hal dan sahibul hal bahwasanya hal barakallahu fikum harus sesuai dengan sahibul halnya dalam muzakkar dan muannasnya. Iya. Yeah. Nah. Nomor 2. Lutfi minum sambil duduk. Lutfi minum sambil duduk. Aba Ilda. Nam yashrabul lutfi jalisan. Mana halnya? Jalisan. Mana sahibul hal? Lutfi. Muzakkar, muzakkar. Nam jalisan. Santa. Abdurrazak. Dua anak laki-laki itu minum sambil duduk. Al-waladani yashrabani jalisani. Naam, al-waladani yashrabani jalisani. Naam, ana bahrul sahih khata. Al-waladani yashrabani jalisani. Salah yang benar? Dibenarkan. Al-waladani yashrabani jalisani. Dibenarkan. Nah, bisa syaribal waladani jalisaini. Nah, yang benar syaribal waladani jalisaini. Yang tadi yang Abdurrazak tinggal dimansubkan karena halnya harus mansub. Al waladani yashrabani jalisaini. Kenapa? Hal ada harus mansub. Mansubnya isi isi musanna dengan apa? Ya. Nah. Bisa syaribal waladani jalisa ini. Nomor 4. Dua anak perempuan itu minum sambil duduk. Aba Hudzaifah. Tashrabul bintani jalisataini. Senda. Tashrabul bintani jalisataini. Ada yang lain Abu Hudzaifa? Yang benar selain itu? Apa? Selain itu ada yang dibenarkan? Selain tashrabu albintani jalisatain. Naam. Jadi jadikan jumlah ismiyah. Bagaimana kalau jumlah ismiyah? Naam, Abah Hakim, kalau jumlah ismiyah menjadi apa? Al-bintani jumlah ismiyah al-bintani mubtada, tinggal ditambah khobar. Yash. Ingat, mubtada khobar harus sesuai. Mubtada musana khobar juga harus mungkin-mungkin. Nah. Abah Saudah. Al-bintani tashrabani jalisani. Naam, kurang sedikit. Al-bintani tashrabani jalisani. Abu Talha, benarkan. Jalisaini, kurang sedikit. Tajlisani, salah betul. Nah. Hah? Apa? Jalisa jalisataini. Albintani tashrabani jalisataini. Naam. Jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah tashrabul bintani jalisataini. Jumlah ismiyah al-bintani tashrabani jalisataini. Nomor terakhir, nomor 5, Abu Talha. Kemarin soalnya diganti. Beberapa anak laki-laki itu minum sambil duduk. 6. Syaribal auladu jalisina. Ahsanta. Syaribal auladu jalisina. Ada kalimat lain, Abah-Bab, yang benar dijadikan jumlah ismiyah. Tadi jumlah fi'liyah. Syaribal auladu jalisin. Jadikan jumlah ismiyah. Al-auladu yashrabuna sanda. Jalisina. Nah, sama. Jalisina. Al-auladu yashrabuna jalisina. Nah, lihal. Ada yang benar semua? Nah, ada yang benar semua? Terima kasih, benar semua? Nah. Tuhal. Selesai inti sari di dalam bab hal. Tinggal di kitab-kitab besar tinggal penambahan. Jadi setiap bab harus bisa menyimpulkan. Apa pengertian hal, apa contohnya, apa syaratnya, berapa macam. Nah, begitu. Kita lanjut ke bab berikutnya, at-tamyiz. At-tamyizu, tamyiz. Apa yang dimaksud dengan at-tamyiz? At-tamyizu ismun yuzkaru ba'da mubhamin liwaddihahu. Tamyiz adalah sebuah isim yang disebutkan setelah isim mubham. Isim mubham artinya isim yang masih samar. Sebuah isim yang disebutkan setelah isim mubham. Apa yang maksud isim mubham? Isim yang masih samar. Liwaddihahu, untuk menjelaskannya. Sebuah isim yang disebutkan terletak setelah isim mubham untuk menjelaskannya. Mentaudih, menerangkannya, menggamblangkannya, untuk menerangkan isim yang mubham tadi. Jadi, tamyiz adalah sebuah isim yang disebutkan setelah isim mubham untuk menjelaskan kemubhaman tersebut. Mubham apa? Samar. Jadi pengertiannya secara gamblang, tamyiz adalah sebuah isim yang disebutkan setelah isim mubham, yang dimaksud dengan isim mubham adalah isim yang masih samar, untuk menjelaskan kesamarannya. Untuk menjelaskan kesamarannya. Mislu contoh. Ishtaraitu 20 kitaban. Saya membeli 20 kitab. Mana yang dimaksud? 6 isim yang disebutkan setelah isim mubham pada kalimat ishtaraitu 20 kitaban. Kitaban. Kitaban ini isim yang disebutkan setelah isim yang masih samar, untuk menjelaskan kesamaran tersebut. Kalau seorang mengatakan ishtaraitu ishrina, saya membeli 20. 20 apa? Kan begitu. Samar dia. 20 ekor kambing kah? 6. 20 butir telur kah? 26 buku kah? 20 baju kah? Samar dia. Maka didatangkan sebuah isim mansub untuk menjelaskan kesamaran tersebut, yaitu kitaban. Senam saya telah membeli 20 buah kitab. Ya, itulah. Berarti kitaban dia adalah tamyiz. Kenapa? Karena isim yang disebutkan setelah isim yang masih samar untuk menjelaskan kesamaran tersebut. Contoh yang kedua. Ishtaraitu kilo goroman ruzan. Saya membeli 1 kilogram beras. Kilo goroman. Nah, mana isim yang mubham di sini? Mana isim yang disebutkan setelah isim mubham? Ruzan, beras. Nah, mana yang dimaksud isim mubham? Kilo goroman, kilogram. Saya membeli 1 kilogram. 1 kilogram apa? Gula, minyak, atau garam, atau apa? Diterangkan 6 kesamarannya dengan menyebutkan ruzan, obras. Nah, berarti apa? Tamyiz itu isim yang disebutkan setelah isim yang masih samar penyebutannya untuk menjelaskan kesamarannya. Kemudian ada istilah al-mumayyaz. Mumayyaz yang dibedakan. Yang dijelaskan, yang diperjelas. Tamyiz isim yang disebutkan setelah isim yang masih samar untuk menjelaskannya. Nah. Isim yang diterangkannya disebut mumayyaz. Al-mumayyaz dibagi dua. Yang pertama malfudun. Malfud, dilafadkan. Ada lafadnya. Yang kedua malhud, tidak disebutkan secara lafad. Malhud. Yang malfud yang diucapkan ada empat. Yang pertama asmaul kail, nama-nama takaran. Nama-nama takaran. Seperti ishtaraitu litron ruzan. Saya membeli 1 liter ruzan. 1 liter beras. Ini tamyiz yang terletak setelah alat takar, nama-nama takaran. Yang kedua asmaul wazan, nama-nama timbangan. Asmaul wazan, nama-nama timbangan. Contoh ishtaraitu kilo goroman lahman. Saya membeli 1 kilogram daging. Yang ketiga asmaul masahah, nama-nama jarak. Jarak 1 meter, 2 meter, 10 meter, 1 kilo, 1 mil jarak. Contoh ishtaraitu mitran kumashan. Saya membeli 1 meter kain, kumash kain. Kumash kain. Yang keempat asmaul adad, nama-nama bilangan. Contoh ishtaraitu ishrina kitaban. Saya membeli 20 kitab. Ini tamyiznya terletak setelah bilangan. Jadi yang malfud tamyiznya terletak setelah 4 perkara. Yang pertama terletak setelah nama-nama takaran. Yang kedua terletak setelah nama-nama timbangan. Yang ketiga terletak setelah nama-nama jarak. Yang keempat, enam terletak setelah nama-nama bilangan. Ini semuanya bab tamyiz. Ruzan, lahman, kumashan, kitaban, ini sebagai mutam tamyiz karena terletak setelah isim yang masih samar. Nah, yang malhud contoh yang malhud. Malhud tidak disebutkan. Setelah apa? Enggak ada. Ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak daripadamu malan hartanya. Saya lebih banyak daripada engkau hartanya. Mana yang dimaksud dengan tamyiz pada kalimat ana aktsaru minka malan? Malan. Dia sebagai tamyiz. Terletak setelah isim tafdil. Isim yang menunjukkan lebih banyak, lebih afdal. Yaitu aktsaru. Timbangan af'alu. Yang kedua, hasuna aliyun wajhan. Hasuna aliyun wajhan. Ali bagus, apanya? Wajhan, wajahnya. Ali menjadi bagus, wajahnya. Yang keberikutnya, huwa asgaru minni jasadan. Dia lebih kecil daripadaku tubuhnya. Nah. Toba Muhammadun nafsan. Telah menjadi baik Muhammad itu. Apanya? Nafsan jiwanya. Jadi tamyiz amumayyaz yang malhud tidak disebutkan terletak selapa. Di sini sebutan terletak setelah isim tafdil, aktsaru, asgaru. Barakallahu fikum. Kemudian sekarang hukmul ma'dud, hukum yang dibilang. Ma'dud adalah isim yang terletak setelah bilangan. Apa ma'dud? Isim yang terletak setelah bilangan. Nah, isim yang terletak setelah bilangan. Namanya ma'dud. Isim yang terletak setelah bilangan diklasifikasikan bilangannya dulu. Ada kelasnya. Yang pertama, dari bilangan 3 sampai 10. Minas salasah ila asyarah. Dari bilangan 3 sampai 10, kalimat yang jatuh setelah bilangannya berbentuk jama' majrur. Saya ulangi kaidah ini. Bilangan dari bilangan 3 sampai 10, maka kata yang terletak setelah bilangan itu harus jama' kemudian majrur. Jama majrur. Ini paling repot bab tamyiz dalam prakteknya. Karena berkaitan dengan bilangan. Kaidahnya tadi. Kalimat yang terletak setelah bilangan dibagi 3. Yang pertama, dari mulai 3 sampai 10. Maka kata yang terletak setelah bilangan itu, ayyakuna jaman, harus berbentuk jama, majruran, dan harus dimajrurkan. Tiga buah buku. Nah, berarti apa? Salah satu kutubin. Kutub. Kutub jama? Jama apa? Jama taksir. Dan harus majrur. Kutubin. Nah. Salah satu kutubin. Nah. Empat orang laki-laki. Apa? Arba'atu. Jamanya apa? Jama rajulun apa? Rijal. Jama majrur. Berarti apa? Arba'atu rijalin. Jama majrur. Nah. Lima buah masjid. Khamsatu masajidah masajidi. Yang benar masajidah. Kenapa? Karismul ladzi la yansarif. Masajidah majrur atau mansub? Majrur. Apa tanda majrurnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Ismul ladzi la yansarif. Asalnya majrur sekasra, tapi kan ismul ladzi yansarif tanda majrurnya fathah. Khamsatu masajida. Jama majrur antara 3 dan 10. Sepuluh buah buku tulis. Asyaratu. Sepuluh buah buku tulis. Dafa. Dafatir. Dapatiru. Dafa. Ti. Dafatira. Kenapa? Jama majrur. Apa tanda majrurnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Bismillahirrahmanirrahim. La yansarif. Asyaratu dafatira. 3-10. Jama majrur. Contohnya. Salah satu auladin. 3 orang anak laki-laki. Khamsatu rijalin. Yang kedua, bagian kedua, bilangan antara 11 sampai 99, 100 kurang 1. Dari 11 sampai 99. Kalimat yang terletak setelah bilangannya, ayyakuna mufradan, harus berbentuk mufrad, mansuban, lagi dalam keadaan mansub. Dari bilangan berapa sampai berapa? Dari bilangan 11 sampai 99. Hukum kalimat yang terletak setelah bilangan itu harus apa? Mufrad mansub. Contoh, khamsata asyara waladan. Khamsata asyara waladan. 15 orang anak. Tambih di sini. Bilangan dari 11 sampai 19. Seperti ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara. Bilangan 11 sampai 19. 6. Mabni di atas fathah. khamsata asyara. Fathah ya. Arba'ata asyara. Tis'ata asyara. 19. Nah, jadi harus apa? Tambih bilangan 11 sampai 19. Yang 6, dia bilangannya harus berbentuk mabni di atas fathah. Kedua-duanya. Adapun kalimat yang terletak setelah bilangan antara 11 sampai 99, maka kalimat setelah bilangan tersebut harus mufrad mansub. Mufrad mansub. Contoh, mislu khamsata asyara waladan. Mana kata yang terletak setelah bilangan? Waladan. Mansub? Naam. Mufrad? Mufrad. Harus mufrad mansub. Dari bilangan berapa sampai berapa? 11 sampai 99. 50 orang anak-anak, apa kita katakan? 50 orang. Apa 50? Khamsin. Khamsina. Waladan, waladun, waladin. Waladan. Mufrad man. Mansub. 50 orang. Khamsina waladan. Enam. 30. Enam. 60 orang fakir miskin. Apa kita katakan? Sittina miskinan. 60 orang fakir miskin. Iya. Mufrad man mansub, ingat. 11 sampai 99. 25 laki-laki. Apa? Khamsah wa ishrina rajulan atau rijalan? Rajulan. Mufrad mansub. Ya. Mufrad mansub. 30 kitab. Tarasina kitaban. 86. 80 masjid. Samanina masjidan. Mufrad mansub. Pokoknya 11 sampai 99. Yang dari 100 sampai 1000, 101, 6000, pokoknya setelah ratusan dan setelah ribuan, ayyakuna mufradan majruran. Mufrad majrur. Mufrad majrur, kalimat bilangan setelah 100 dan setelah 1000. Contoh, mi'atu waladin, 100 anak laki-laki. 1000 laki-laki, alfu rajulin. Ya, begitu. Jadi setelah ratusan, setelah ribuan, mufrad majrur. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab. 5 buah hadis. 5 buah hadis apa? 5. Khamsata. Au khamsatu apa? Hadis apa? Aha. Apa jamannya hadis? Ahadis. Hadisun hadisani aha ahadisu. Berarti kalau 5 buah hadis apa? Khamsatu ahadi sin au san au sa au si. Hah? Sin. Angkat tangan yang sa, ada yang sin angkat tangan. Khamsatu ahadith. Kenapa haditha? Ismul ladzi la yansarif. Kenapa termasuk ismul ladzi la yansarif? Sighah muntahal jumu'. Jadi ahadith jama' taksir. Jama' taksir yang termasuk ismul ladzi la yansarif. Yang termasuk apa? Timbangan apa? Afa'il. Jadi khamsatu ahaditha. Ahaditha majrur ya. Karena majrurnya apa? Fathah karena ismul ladzi la yansarif. 20 buah hadis. Apa kita katakan? 20. Termasuk bilangan 11 sampai 99. Mufrad man? Mansub. 20 apa? 20 hadi. Hadisan hadisin. Hadi. Hadisan. Karena di antara 11 sampai 99. 1000 buah hadis. 100 buah hadis. Apa? Mi'atu hadisan hadisin. Nah, lihat dari bilangan seratusan dan ribuan. Nah, mufrad majrur berarti apa? Mi'atu hadisin. Mufrad majrur. Mi'atu hadisin. 5 buah ayat. Khamsa atau khamsu ayatan fin. Kalau bilangan 3 sampai 10 apa? Jama' majrur. Berarti khamsu nan ayatin atau 6 khamsa ayatin. Nah, berikutnya sambil dipikir-pikir, dihitung, ingat bilangannya. 3 sampai 10, 11 sampai 99, kemudian ratusan dan ribuan. Nah, untuk menentukan khamsu dan khamsatu, lihat yang dihitungnya. Kalau yang dihitungnya muzakkar, enggak ada taknya, maka menjadi khamsatu. Karena berbalikan. Yang dihitungnya ada taknya, berarti hitungannya bilangan yang enggak ada taknya. Seperti 5 buah kitab. Apa kita katakan? Khamsatu kutubin. Karena kitaban muzakkar dia. Berarti bilangannya semua muannas khamsatu. Ya. Ya, sedikit rumit lumayan. Nah, bilangan. Untuk mengatakan khamsatu atau khamsu, dilihat yang dibilangnya, yang dihitungnya. Kalau yang dihitungnya muzakkar, bilangannya muannas. Nah. 5 orang laki-laki apa kita katakan? Homsu atau homsatu? Homsatu. Karena rajulun adalah muzakkar. Maka bilangannya homsatu rijalin. 5 orang wanita. Apa kita katakan? Homsu atau homsatu? Homsu. Karena yang dihitungnya homsu 6 nisain. Jadi sambil direnungkan, diingat-ingat 3 sampai 10, 11 sampai 99, kemudian ratusan dan ribuan. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tamyiz termasuk paling susah. Satu lagi yang susah tinggal mustasna. Setelah itu sudah selesai mustasna. Nah, ya tinggal satu lagi mustasna. Sudah majrurat? Sudah.